Beladuran aja ya. Iya, buat pengantin spesial ya, beladuran. Spesial song buat pengantin yang mau beladuran bareng-bareng. Siapa yang mau ikut? Hah? Ada yang mau ikut? Iya, nanti dibela di pasar. Yeah, wow. Woo!